Itu Islam tahlil sih, itu Islam sunnah Rasul gak masalah. Wong ape yakin bener saiki yo ora ono klarifikasi, tapi sementing kan kabeh ngomong tentang Islam. Artinya gini, Allah punya cara untuk supaya bumi Korea itu ada yang bertasbih bersujud. Mil'us samawati wa mil'ul. Allah tidak kurang cara. Golek wong kedonyan ditawari ke sana demi uang, bareng wis ning kono dielingno pangeran. Segawe masjid, kontrak masjid macam-macam, nang masjid kontrakan ning Korea. Nang kene ra ono masjid. Pusing. Saya pernah ngisi di satu masjid, itu gua bari pintu gerbangnya bukan salib kan. Ternyata tingkat satu itu gereja, tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Kadang ya kebalikan, masjid, bar, gereja. Satu gedung. Jadi malaikat saya tidak tahu lewatnya gimana itu. Saya tidak tahu itu cara lewat gimana. Karena malaikat bagian rahmat itu tidak bisa dia lewat salib. Ya. Tapi dia harus menulis ganjaran yang sholat. Tidak tahu saya lewatnya dari mana. Karena itu. Ya tentu dia punya cara lah. Tapi yang jelas ya agak bingung ini gimana. Itu pernah yang tingkat dua itu bar pas aktif. Ada santri yang ya pekerja lah, pekerja imannya pas-pasan. Kalau nanti wis badhe Jumatan, mlebu bar pas aktif, wake wong ayu. Meh wera Jumatan, mergo mau tingkat dua bar, tingkat tiga masjid. Itu ono khutbah yang barnya tetap main. Ada bar yang masjidnya tetap khutbah. Itu masuk bar. Itu Jumatan apa ning kene wae. Akhirnya ya di situ beberapa menit terus ada komat Jumatan. Dosa ta ra Gus ning. Ya aku ngene. Ya sekelem Jumatan wae apik. Wong sate dilakoni kok takok dosa ta ra Gus. Ora imu sakdumu lakoni kok takok. Artinya gini, Allah punya cara untuk menyebarkan Islam di Korea. Sama seperti Allah punya cara untuk menyebarkan Islam apa? Di Indonesia. Dulu orang Gujarat Punjab, ya sejarah ini menurut saya ya tetap sebagiannya benar. Meskipun tidak seluruhnya benarnya, sejarah Islam masuk Indonesia rata-rata orang kan menulis pedagang Gujarat India ke Indonesia dagang karena mereka mukmin akhirnya juga menyebarkan apa? Islam. Itu jelas nyata. Meskipun tidak semuanya seperti itu karena ada yang dibawa Yusuf Barus itu yang muridnya Sayyidina Ali. Terus juga ada yang dibawa beberapa habaib dari Yaman langsung ke Indonesia. Kayak yang di daerah Tuban itu kan langsung habib-habib dari Samarkand langsung ke mana? Tuban. Makanya saya bilang sejarah itu semuanya benar. Karena memang variasi masuknya Islam di Indonesia itu apa? Banyak. Jadi itu enggak masalah. Yes, sampai niru sing kedunyan mawon sing luwih gampang. Kenapa? Lungguh dong. Kayak Jakarta itu kan kota kayak gitu. Baru kayak wong kedunyan orang ke Jakarta semua. Gara-gara tahu mondok pedutan tadi ahli Fathul Qorib tadi yang sampai bab sholat terus bikin masjid. Iku coba takoki faroe terang ora iso kan. Pemene takoki muamalah terang ora iso, tapi nak trimo carane sholat sing batal opo ngentut roh dene. Ilmune roh nak nganti bab iku jek roh. Sing batal sholat opo jek roh dene. Ngentut nyekel wong wedok jek roh. Tapi bocah aja takoki sing detail apa? Cara mengenari kiblat dengan hisab ya marostil kiblat wis ora ngara iso. Atau nganggo komputer itu loh, itu loh. Nganggo jam, nganggo kompas, nganggo kompas. Padahal ana ilmune ya marostil apa? Kiblat di bulan tertentu, hari tertentu itu nanti matahari tepat di atas Ka'bah. Serangga ra iso nak ngono niku serangga ra iso. Ya saya ulang lagi ya. Jadi kesalahan kita adalah kebenaran itu kita sembunyikan. Padahal awal dikenalnya Islam itu lewat i'lam. Fasda bima tu'maru. Kebenaran harus dimaklumat. Tapi problemnya Islam Indonesia tuh kadang humul tuh bangga. Gak dikenal orang itu bangga gini-gini. Oke lah kalau yang gak. Saya sendiri ya suka humul. Sampai sekarang saya suka humul. Saya sampai sekarang gak suka tamu. Bukan karena benci tamu, ribet. Maksud saya kalau sowan kiai ya ngaji saja. Gak usah sowan. Oh ribet. Ya lucu kan, seneng Gus Bak jare wong alim. Terus senenge mau sowan tok ngaji ra gelem iku piye karepe? Wong kok aneh. Iku berarti kok karo kowe seneng dokter, di konsultasi obat ra gelem tapi ngajak jagongan. Dok, jenengan tiyang pundi? Jenengan manggen dalem mriki mulai tahun pinter. Lah ya kowe takok dokter kemalan. Mesti nek kowe takok laramu apa, obate apa kok malah kenalan. Pindah Jogja tahun pinter, Dok? Dan jenengan kawin mriki tahun pinter? Lewung jari Gus Bayu wong alim sowan ngono. Jenengan kelahiran tahun pinten Gus? Zaman dinosaurus. Wong alim mbok takok ilah hidre iku piye karepe? Susah tak gak takok pisan matiku kapan to.

arah kanan mana arah yang dikira benar. Jadi orang Arab bilang kalau sesuatu benar itu disebut kanan. Mulanya ashabul yamin. Tapi kalau orang salah disebut ashabus simal. Jadi sebetulnya itu bahasa-bahasa, ya memang bahasa Arab seperti itu. Partai kanan berarti benar. Kalau partai kiri salah. Tapi sekarang katanya ada wasatiyah, tengah-tengah. Ya saya malah bingung tengah ini. Tapi nah istilah Quran itu jelas ada yamin, ada simal. Tapi kalau wasat itu bahasa sosial, tapi ya sah, bahasa itu juga sah. Wong napa sebut ini ummatan wasatal litakunu syuhada napa? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat. Mun kula terusno. Jadi arah kanan itu maknanya apa? Arah yang benar. Makanya disebut ashabul yamin. Kalau salah disebut ashabus simal. Innakum ladza ikul adzabil alim. Innakum satamne sira kabeh. Fihi ku tetep ing dalam dawu innakum. Iltifatun te ono iltifat. Iltifat iku ngerubah redaksi. Mau kan tentang hum itu dhamir ghaib, tapi sekarang jadi dhamir mukhatab. Ladza ikul adzabil alim. Yektine wong kang bakal nyeksani, bakal ngrasakno siksa sing pedih. Wa mutzauna lan ora den wales sira kabeh ilama kecuali perkara ila jaza amba kecuali wales perkara kuntum kang ono sira kabeh tak maluna nglakoni sira kabeh ila ibadah wa il mukhlasin kecuali kaulane Allah sing ikhlas. Jadi semua orang itu akan kena siksa kecuali kaulane Allah sing napa ikhlas. Sing wis ikhlas wi pokoke enak-enak ibadah ikhlas mun nang ngadil kula ibadah paling nyaman ikhlas mulang ya mulang ae mergo perintah Allah cek murid temroh hae guru cek ora ben sak karep-karep wis pokoke mulang ya mulang ae. Sekolah ni, pokoknya mulang aja. Jadi rohak aku orang serah urusan, pokoknya mulang guys. Boleh ridani Allah, sebenarnya akhirat raka kanhi. Sab ribet mikir manusia, ribet. Pemandang mikir hak-hakmu ribet. Turuti rata warga, seripot kape. Ben manus, dunia ben manus. Nah dia mesti dianggap aja urip sedino. Sehingga kawan bayang urip suwi wis apa. Wa mali akhiratika ka anaka tamu tu. Lan kula nanti dorong atau sewu tak anggap lagi. Urip nganti sesuk ya duit kurang atau sewu jaki. Tapi bayang no duit akeh, bayang no urip nganti sudah tahun. Sing ngongkon bayang no ngono iku yo. Sopo jelas Nabi dawuh wa amal li akhiratika ka annaka tamutu hutan. Kamu ngamal untuk akhirat seakan-akan mati be. Jadi misalnya aku digedingi wong sak menaki. Ah digedingi mok sewengi enteng sesuk wis mati wae. Jebule cek urip. Ya anggap ae cek sesuk. Kan mok sedina-sedina ngitunge apa? Mulane anggere ana panitia ngundang aku pengajian ku pusing. Oh coba udang saya iki, aku mari bingung. Pokoknya nak sesuatu acara bengi aku kandani. Buatan gus benono kepastian, kepastian bahmu ramelok dua donya mana kepastian kamu. Uang orang tahu ngaji tauhid tu nama nun. Pas, ya coba dua bulan lagi disuruh bilang iya, benono apa kepas? Sing iso ngatur donya sopo. Akhirnya, tapi ini benono kepastian, kepastian bahmu manusia sing iso nonton no sopo. Pokoknya acaranya Senin, aku kan dari malam Senin, aku ono ya iso ae lu mau. Gampang kan? Tapi kan jantung kan. Akhirnya golek kiai serep. Alhamdulillah ras itu. Terus kula ngaji teng mriki, pokoke umume iku akhir bulan iso ngono tok santai wis. Ya biasa wae. Ya moe urip anggap ae mesti dino-dino wa amal li akhiratika ka annaka tamutu. Dan dari misalnya damuk bojo ya ndang mesti no. Sesuk wis mati apa? Jebule sesuk jauh urip diwamuk meneh. Ah paling sedih no. Wis mesti ne mati. Yes. Enggak sesuwe ra aman apa? Aman. Terus aman. Wani urip ngono. Jadi daftar wali tau tuwarai ngono ya. Ikhlas yang ngoten carane ke salat nyaman ketika ne Rasulullah sholli ka annaka salatum wadiin kowe nek kepen salat ikhlas anggap bae ku salat sing terakhir dan kenangan terbaik kamu di dunia adalah tahu salat tahu sujud juga salat tuh happy ya Allah ini sujud saat terakhir ini rukuk saat terakhir seneng dadi salat salat ke ora sewanteh engko salat meneh sewanteh akhir awur-awuran mana kira dadi wali-wali aku kroso kang ana dadi wali ku ana ambune kita ora ana ambune sembah ya maksude ku ora usah wali-wali papan atas sing ringan-ringan ae sing penting ku bener ngono dadi syaraté wali wa amal li akhiratika ka annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati jadi ge di masalah berat ya enteng wong urip mok napa sedina. Apa mana nak kowe luwih wali meneh, ora nganti sesuk malah. Setiap saat aku iso mati. Berarti nanti masalah kan lep sedilu sedilu. Cuma masalahnya kowe permanen, bermati tambahan rokok lek ojo sampe. Malah selawase. Lawas. Mulane masalahe ning dunya tok, ora usah sampe tok akhirat. Ojo. Aku kan repot gak jajai gue, seakan-akan mati besok. Pertanyaannya, apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Sebenarnya semua yang ikhlas semua nulis. Wa illa ibadah wahil mukhlasin. Jadi kalian semua pasti merasakan siksa dan akan dibalas kecuali mereka sing ikhlas. Mesti yang ikhlas itu aman. Illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kawalani Allah sing nopo ikhlas. Wa maj'alna minal mukhlasin. Mungkin kalau jenis sedanten termasuk yang sing nopo ikhlas. Pokoknya dilatih. Nara dilatih dipaksa. Pokoknya luatih paksa. Ngekus pokoknya paksa. Paksa. Paksa supaya sampean ikhlas. Ya wau misalnya kowe ngandalo pejabat. Pejabat ya mati. Nak mati ora kuat. Sing kuat namung Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sehingga terlatih. Nah, bagaimana mungkin saya bisa hidup tanpa komunitas nasional. Komunitas nasional. Ya kamu yakini aja komunitas itu bisa saja mati. Atau benci kamu. Atau perubahan sistem. Ya kaya dhisik misale wong duwe wartel iku kaya sugih tuku wartel. Bareng ana HP nggih tun. Tuntas dulu misale wong duwe telepon rumah iku kaya sugih ana HP ya tuntas. Jadi perubahan-perubahan ini menjadikan kita tidak percaya terhadap dunia ini. Mesti ora iktimat, ora tetanggenan mbek dunia ini. Yang enggak pernah berubah hanya Allah Subhanahu wa taala. Misale ngono kowe sayang anak, iso wae anakmu sampean gedhe kowe aja katut bojo. Kue sayang tonggo iso wae gedeng kue. Utawa ana perubahan sistem sing dadekno kue ra urip ning kono. Misale kowe ndonga mumkumko disenengi wong biduan, sebele kue ditakdir urip di daerah lah. Enggak pernah tahu. Sing mesti abadi namung Allah Subhanahu wa taala. Semulane illa ibadah wahil mukhlasin. Kecuali kaula kaulane Allah sing mengikhlaskan amal hanya krana Allah Subhanahu wa taala. Ail mukminin ateksi pira-pira mukmin. Ute dawuh iki istisnaun istisna mung kotiun kang terputus. Zikra jazaihum utawa ngene zikru jazaihim utawi nutur piwalese para al-mukhlisin fi qouli ta'ala ulaika lahum rizqun ma'lum ulaika te wong kono mung sing ikhlas ulahum tetep kudu ulaika fil jannah rizqun utawi rezeki ma'lumun kang wis ditentokno bukrotan ing lombok besok wasian waktu sore rupane rezeki apa fawaki iku pira-pira buah-buahan badalun dadi badal obayanun utawa menjelasno rezeki maring rezeki bahwa tekang aran fakihah utawa wau utawi arisku merupa fawakih umah perkara yuk kalu kang den pangan apa mata lagu dan krono enak-enakan lali fifti sihatin ora kok krono jaga kesehatan jadi ning swarga iku mok sifate pakanan munggo enak-enakan to ora ana makanan pokok mergo makanan pokok kue mangan beras ning Indonesia kan go ketahanan fisik sementara di surga gak perlu ketahanan karena dijamin fisik kamu abadi. Paham ya, saya ulang lagi ya. Kalau di dunia kan kayak butuh mangan pokok supaya mempertahankan fisik. Karena fisik kamu rawan rusak kalau tidak makan makanan pokok. Sementara di surga fisik kamu tidak mungkin rusak. Sehingga tidak perlu makanan sing pokok. Kabeh sifatnya makanan mau gue enak-enakan. Ora perlu lali hifdi sihatin, ora perlu gue jogo kesehatan. Mergo li anna ahlal jannati krono satu menipun duduk swarga. Iku mustahnuna semugih kabeh. Anfif dia sangking joko sikhah lebih kholki adzadihim sebab gawe jasad ahli suarga digawe lil abadi krono selawase lawas. Jadi kamane di surga kamu gak perlu mikir obat, gak perlu mikir pakanan yang menguatkan karena fisik kamu sudah didesain abadi. Jadi butuh makan itu hanya menunjukkan untuk kenikmatan. Jadi kamane ada semuanya itu demi kenikmatan, gak demi menjaga ketahanan karena tubuh kita pasti sudah tahan karena didesain lil abad untuk selawase lawas. Wa hum halati ahlul jannah mukramunatin mulya ana kabeh bithawabilillah taala kelan ganjaranane Allah taala. Maksudnya kelan ganjaran sing diaturno oleh Allah Subhanahu wa taala. Fi jannatin na'im dan swarga kang penuh nikmat. Ala sururin ing atase pira-pira napa napa bayang utawa pira-pira napa singgasana mutaqabilin hali adep-adepan kabeh. Layar orang ningali sapa badun sebagian wong akeh kok fabadin ing sitoke sebagian sing liya. Dadi gamane ahli swarga ora ana wong ngungkur-ungkuran. Dadi semua kalau ketemu madhep ora kaya ning Jawa, ora cocok mungkur. Iku ning dunya ana ning akhirat wis kabeh ketemu wani madhep. Artinya wani madhep gak ada masalah. Cara Jawa kan ngoten. Wong iku diutang aku nak ketemu ora madhep. Wong iku tau bodoni aku nak ketemu ora Madep di Jawa itu kan bahasa itu sudah benar. Orang itu punya utang saya, sehingga kalau ketemu saya tidak berani tatapmu muka. Nah di surga itu kalau ketemu berani tatap muka, artinya apa? Antar mereka tidak ada masalah sama sekali. Yutofu dan idrno atau tidrno alaihi mengatasi ahli jannah ya ala kul dan dikasih saben-saben suci minum sangi ahli jannah apa bikasin kelawan gelas wati al kasu alina uiku ada bisa robi klan ono isine minumane kasu min mainin sangking arak sing seger min khomrin dikasih arak ya jadi kanggu maku apa ikhla khomer ala wajil ardi ngatasi bumi jabani bumi kan haril mak kaya dene sungene banyu jadi arak dikharam noning dunyo mergo soben dihalalane akhirat. Dadi malah ana ancaman sing ngombe arak ning donya ora bakal ngombe teng napa akhirat ya kecuali kalau mau tobat. Bedoa terputih asad dadekse banget apane badan putih minal laban dibanding susu. Ladatin terenak eladi dadekse enak li syaribin kudu sing ngombe. Bikhlam bi khamri dunya klan bi britani arak donya fa innaha fa inna khamra dunya iku karihatun ora nyenengno inda syurbi nalikane dinombe. La fiha ora ana iku tetep ing dalam khamrah. Kaulun utawi dadekno mabuk mate keseperkara yah talu gak iso ngilangno apa mau kula gumi kale wong akeh. Arak-arak di akhirat nanti itu tidak arak yang memabukkan. Walahum lan ora ana utawi ahlul jannah anda sing arak yunzafuna iku didadekno mabuk sapa ngakeh. Fatiza wa kasira minna sapa syarif. Wa anzafa ayas karuna tegese dadi mabuk sapa ngakeh utawa yusiruna dadi mabuk sapa ngakeh. Bi khilafi khamri dunya hali berbitani arak dunya. Dadi mereka ngombe arak tapi tidak mabuk. Mereka punya bidadari banyak, tapi ora selingkuh, ora darani zina. Mulane ning donya ora usah zina, sampeyan nek ning akhirat ana bidadari akeh. Wayu ora usah bayarno, wis ayu. Ora cerewet, ora njaluk blonjo supaya penak laso. Ning donya serapati ayu njaluk blonjo ngomel aduh ribet. Mesti bojomu ora bojoku. Wain dahum kosil. Tapi ngalami kabeh ora apa-apa, sunnatullah no. Ben seru ngono. Tapi sepi lho, oma isuk-isuk ora ono ngamuk sepi, tapi tangenangan ya bener. Ben napa? Omah iku hidup. Omah napa? Wa indahum qasiratu tarfiin. Wa indahum lan iku ono ing sanding ahlul jannah qasiratu tarfi utawi bidadari sing pandangane iku terbatas. Manane habisatul ayun tegese muk membatasi pemandangan ala azwajina ing atase bojone bidadari. Dadi ning swarga wis bojomu ayu enggak pernah memandang cowok lain. Gak kepikiran delok wong liya. Ora usah takono, nek ning donya piye Gus? Tapi takono dhewe kowe takono. Wong sing alam iku kok takok aku. Lah yang durna ora ningali sapa para widadari la ghairihi maring liyane bojone li husnihim krana apike bojone mereka indauna ana ing sandinge widadari. Dadi widadari ku didesen mok roh gantenge wong mok bojone tok. Nek ro wong liya mbok ketok opo pokoke roe ku nek sing apik ya bojone tok. Nek ning donya piye coba takono. Nah ini dunia kan bujum sering istighfar. Nah nasibnya aku untuk bujum ini semua. Sampai ngadanya anak sing perawan ini. Duh, oke buka-buka ujung ngalami kaya aku. Mata ada orang tenan. Muji bujum yang liar atau gila muji bujum ini. Lalu kita takut. Lah kok ngono Gus? Kue lau tekem ya ngono. Di bujum itu ngeluh. Nah iya akhirnya diwalas pengiran bujum untuk kue ya. Lalu aku dia kelakonan. Wah tonggo kapi bujumnya aja kok aku tak sing. Bisa terus no dewi-dewi, wajah kabel dihisap dewi-dewi. Dan widadari kelakuannya orang ngono ya. Membatasi matanya hanya untuk suaminya, karena mereka tidak pernah melihat kebaikan selain suaminya. Dan lagi di bojo ngono berarti min ahlil jannah. Dia mau cuancang di kamar, aku bener wong dia. Ben sing ganteng kowe tok, jeneng sing lanang kowe tok. Tapi dianggap wong stres ya. Kena undang-undang saya ini penjara. Ngajak bojo ra gelem pepeksa ya napa? Niku mesti bojone ayu sing akeh mlebu penjara. Nah bojone elek kan padha ra gelem. Bapak uga ada kiai. Kiaine ku lucu, kanca akrabe bapak. Jare cara apa? Cara kancane bapak ngono. Ana wong bojone elek, iku sampean hisape gedhe. Lah kena apa iki? Lah anak ora tahajud salahno pangeran, wis bojo elek kok ora duha, ora tahajud. Nek bojo mayu ne pantes, ora tahajud perkara kelon. Wis elek ora tahajud ya opo ae. Dadi kiai iku memperberat hukum. Dadi cara kiai iku, wong kok bojone elek, iku sampean disalahno pangeran. Kenapa ora tahajud? Nggih ngantuk Gus. Lah kowe bojomu kok ora tahajud dane ora bojomu. Ayo malah ora tahu tahajud. Mulane pangeran gambaro nabi sempurna. Nabi ku nak tahajud. Iku Aisyah turun ning ngarepe. Aisyah ku wahyu prawan turun ning ngarepe. Iku tetep diterusno tahajud e. Jajal kowe di bojo wahyu apa tahajud terus bojomu gelem kira-kira apa terus nonton milih. Bojomu elek kowe ora tau tahajud mau telon apa meneh bojomu. Kanjeng Nabi gambarane iku pe salat, Aisyah turun ning ngarepe iku diterusno salat. Sampai Aisyah kecewa piye wong iku malah tahajud terus iki. Masyhur ngene kok hadis-hadis. Aku ora ngarah, kowe kebayang. Di bojo wayu apa tahajud, pas bojo mapian. Lah iku parah meneh wis bojone elek. Kelon ragil lembur gue elek, dajut ragil lembur gue ngantuk, gak diprestasi. Lafit orang dunia orang akhirat. Parah guys, parah guys. Marah ini gue marah ini. Jebule dungane kebenteran. Ya Allah, meskipun di dunia aku dibojo elek, kulo nyuwun bida dari sing ayu teng akhirat. Bojomu tangi telabrak. Sawang-sawang ora usah ndonga iso kok. Ya Allah. Kabeh ana gentine Gusti. Tapi bahasane aja jelas ya Allah. Kabeh ana apa? Apa cuma ngamuk? Apa Mas maksude? Yo, maksude ra piye biasa. Mane kula nak ana imam ndongakno ngono iku ora mentolo. Imam salat jenazah, jane donga iku ora usah banter-banter. Lha donga kok ngene, misale ruhin mati, iku nak dongane ngene, ya Allah. Wa abdilhu zaujan khairan min zauji wa daron min dari. Itu nak diterjemah bojomu ngamuk lho. Ya Allah kasih dia istri yang lebih baik ketimbang istri yang sekarang. Wa daron khairan min dari, kasih dia rumah yang lebih baik timbang rumah yang. Tapi alhamdulillah doa paham yo. Amin. Amin. Padahal doa itu sangat menyinggung lho. Ya, isi doa apa tunggu iku. Iku aja terus no maksudnya iku. Nah orang mati kan dungane diantar ya Allahumma pokoknya wa abdilhu zaujan khairan bin zauji wa daron. Itu nak diterjemahkan Gusti niki mawon teng donya di bojone teni iki teng donya mawon genti nggih Gusti teng akhirat kan artine ngono. Apa wa abdilhu digenti tambah Gusti kok. Tukar tambah maksudnya Gusti. Jadi wong rapahamu barokah. Amin amin. Nah kula boten nate maca donga niku. Langsung badaron khairan min dari. Mereka nak jauh-jauh kadang sing wedok isek nangis. Jek muni muni amin amin wa berkoro gitu. Maksudnya doa iku ya ora ngono, tapi terjemahane kan ngono wa abdilhu zaujan khairan. Maksudnya gini loh. Jadikan kalau istri kamu itu nanti masuk surga, berarti terjemahannya itu jadikan watak istri ini lebih baik ketimbang watak yang sekarang. Plus ada tambahan di sana karena nanti kan bidadari ibrah kan jarimu 70 ya. Berarti 70 siji apa 70 plus bojomu? Enggak, 70 itu 70 siji. Tapi jarimu wong paling ayu sing kok donya ya. Tenan po ora wong kuwi sampeyan delok wae ora usah takok aku saiki sampeyan delok. Lah gunane opo kowe takok aku jebule mlebu neraka? Penting, ngono ku rasa kiyaine goblok, takoki ngono dijawab, ora usah dijawab. Mlebu swarga sik, lagi takok. Lah nek ora bantah, nek isih swarga ora usah takok. Lah iya padha wae kembur neraka gunane opo ro iku? Ya ora usah takok ya. Pokoke kok ning swarga ketemu, ya Gus bener jebule jenengan ngono. Gampang kan? Ya tapi aku aja padha, mosok santrine entuk 70 kene 70 ya ora. Tetap aku ora trimo, jumlahe padha ya ora trimo. Kadar ayune padha ya ora trimo. Tetep mbek pangeran ya tetep beda tetep. Padha-padha numpak pesawat ya tetep beda kelas e sembrono iku. Tetep beda. I nontor apik mripate di khamul ayun terus mripate iku gedhe hisanuha tegese jembare ayun. Jadi nak wong Arab bayangno wong ayu iku ya mripate gak sipit. Ya panjang ya tenang, kue rawang ayu Arab, be ayu Cina tetap ayu Arab. Mereka ayu Arab hasil nopo inun tikhamul ayun beripatnya gede. Ayu ayu ne wong sipit, be ayu ne wong ya cek kue saya gini. Saya ayu ne wong Uzbek, be ayu ne wong Cina. Kue milih di Uzbek. Saya contoh kono bapilah ya ragilem pokoknya. Mau ngangkon milih wae. Milih dhewean, ayo nang Uzbek wae dino. Uzbek, tapi sing mbok pilih. Ora gelem, yo milih wae sing saya apa. Wong milih. Maksudnya itu tenan, bener pangeran pokoknya ayu sing kelas standar, sing dihamul ayun. Karena guna koyok-koyok setune. Ida dari filau niku bedun niku ndok. Maksudnya ini noam kedua mak burung onta maknun kan tersimpan. Mas tu nur disimpan birai sihi kelawan utori sihi kelawan apa sayape atau apa. Ini lu sing bulu ne ikilah anuam. Maksudnya koyok ndok putih sing terselip utawa tertutupi oleh bulu. Maksudnya indah. Ya wong ayu transparan sampai rontok kena kereku seru sing rontok kena kereku nulohin. Pokoknya ngono. Kau milih wahis nak contoh orang kesampaian. Pokoknya milih saya kiwe. Layasilu ratu meko ilehi maring ikila apa ayun utawa maring ikila aini hina apa hubarun apa blitik. Walau nuhu wawa albayat ufi sufratin wa ahsanu ing dalam agak-agak kekuningan ahsanu alwani nisa iku luwe api-api ya warnane wong wito. Pokoknya ra usah takok sebenarnya lakoni. Faqbala mengko madhep sapa ba'dhum sebagiane ahli jannah. Ba'du ahli jannah tegese sebagiane ahli swarga madhep ala ba'din ngatasi sebagian ya tasauna hale saling takok sapa ahli jannah. Amma sing perkara maro kang wis liwat apa mabim kan ahli jannah fi dunya ing dalam dunya. Ini kula terusno mas ra iso dilereni niki kan critane ngaten iki. Wong ahli swarga niku nek wis ning swarga niku takok kanca bisnise ning dunya. Nah mitra bisnisnya itu mlebu neraka karena kafir. Iki nunjukno nak wong saleh iku oleh kancanan wong kafir. Asal dak harbi lo ya. Saya ulang lagi ya. Misalnya kowe urip ning Uni Soviet atau urip ning Korea atau bahkan urip ning Jakarta. Kan bisa saja mitra bisnismu ini orang kafir. Tapi dia perlakuannya ke kita baik. Urusan profesionalitas kerja juga apa? Baik. Singkat cerita, ketika di dunia gue sempat misalnya kayak dijak dugem gak gelem, dijak zina gak gelem, terus dijak maling gak gelem, terus si kafir tadi ngomentari ngene, kenapa kayak ra gelem zina, ra gelem maling? Ya kita nanti kan dibangkitkan, dimintai tanggung jawab. Terus dari sing kafir gak tenan ngono iku. Mosok orang mati mau dibangkitkan lagi. Nah, ketika perdebatan zaman di dunia terus mbok akhiri, ya wis karwane sok mbenin. Nah ternyata kalimat sampean karwane sobenu mbak Allah diwujudkan ketika kamu nanti masuk surga. Kita takok, ya Allah saya beri hak ketemu teman saya yang berdebat sama saya. Singkat cerita, kamu dikasih lorong sama Allah untuk ketemu dia. Kancamu isnin rokok. Jadi nunjukno wong nak ra kesampean dendame gak lego, iku menuso. Oh wis menuso wis ngono kabeh. Sampai ini swarga iku nak ora kesampean dendam. Akhirnya ketemu. Ketemu ning rokok. Piye saiki kowe mbek aku bener ndi? Nyatane aku saiki ning swarga. Kowe kan sing ngomong nak aku wis mati iku ora iso tangi meneh. Nyatane aku saiki tangi. Tangiku ning swarga kowe ning rokok. Bar ketemu kabeh lega lagi dibalekno ning swarga. Lha wis disebut fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang turun helsuwi bal kufaru makanu dafalun. Jadi nanti kamu yang punya teman-teman di masa lalu dikei kursi dilugonon durin rokok tapi sudah diatur oleh pengeran sedemikian rupa supaya kowe ora ceblok. Tapi nak aku milih orang usah jajal aja, masih tetap wis milih. Artinya nak kowe dendamku dituruti mek pengeran. Misalnya ana wong sing nyanyi ning dunya kok ngaji ngaji ta entuk apa. Kowe cek mangkel diomongi ngono. Terus kowe baru kayak ngaji jalan mlebu iku ora lega nak gak ketemu wong iki. Lah repote jebule ketemu wong iki swargane sak dhuure kowe. Wah ya. Repot banget. Agak-agak ora insyaallah ora ana sing nyanyi insyaallah ora bakal swarga sak dhuwurmu. Tapi yo nak mati nabi muga-muga disepuro. Nak dhuwurmu takoki, lho ketemu nyanyi aku kok swarga sak dhuwurmu. Bariku aku gebeton terus istighfar. Sementara ke bar tanya dendam terus mulane swarga mdek. Ana ngono ya repot to. Tapi intine ning ayat iki iku ana wong saleh kancanan wong kafir. Zaman ning dunya sering dinyek nak sampean ra ana hari kebang. Lha iku wong sing mukmin mlebu swarga iki gak lega sedurunge mengkonfirmasi ulang ketemu koncone sing zaman ning ndo dan iku ambek Allah diberi hak. Napa diberi hak iki disebut apa fal yaumal ladzina amanu minal kufari yadhakun alal araiki yang zurun hal suwi bal kufaru makanu ya falun pun jeng bentuk terus nokol aku iluminum gak diterang no raiso ngakhiri pokoknya ngono sok bentuk sana kol aku iluminum ini kanali kori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya aku rasa wali-wali papan atas yang ringan-ringan lah, sementing aku bener. Jadi syaratnya wali wa'amal li akhiratika ka'annaka tamutu dan beramallah untuk akhirat kamu seakan-akan kamu mati. Jadi kayak di masalah berat ya enteng wong urip mok napa sedina apa menen aku luwe wali meneh ora nganti sesuk malah setiap saat aku iso mati berarti nanti masalah kan lep sedilu sedilu cuma masalah iku permanen bar mati tambah neraka lek ojo sampe malah selawase lawas mulane masalahe ning donya tok ora usah sampe tok akhirat utuh. Aku kan repot gak jajai gue. Seakan-akan mati besok. Pertanyaannya apa setelah mati gak ada masalah? Ternyata tambah banyak masalah. Mengenai semua tentang ikhlas munus. Wa illa ibadah wahil mukhlasin.